kapan harus ku terima sandiwara cinta ini menyakitkan jiwa. Tak kuat ku bertahan dengan semua yang ada, tersiksa perih hati. Terluka sandiwara cinta.